Suami yang kau cinta, jalan ibu rumah tangga, pilihlah suami yang setia. Jalan ibu rumah tangga, kehormatan harus dijaga. Lihat ini semua, sang calon ibu berjaya. Insya Allah rumah tangga. Aku